Pulau Sumatera sampai Irian Jaya. Superstar, superstar, aku akan coba bikin gempar. Sampai Irian Jaya, superstar, superstar, aku akan coba bikin.